الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Pada malam hari ini kita memasuki pembahasan suratul Masad. Disebut suratul Masad sebabkan karena pada akhir ayat dari surah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi jidiha hablun min masad. Dan surah ini juga disebut dengan surah Tabbat, diambil dari awal kata yang terdapat di dalam surah ini, Tabbat yada abi lahabi wa tabbat. Dan surah Al-Masad atau surah Tabbat ini adalah surah Makkiyah, termasuk di antara surah-surah yang awal turun di awal permulaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat para ulama menyebutkan bahwa surah ini adalah suratul Makkiyah, dan ini ditegaskan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyebutkan tentang sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, sa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumi 'ala as-safa. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa. Bukit Safa sebagaimana yang kita ketahui, As-Safa, Al-Marwah, di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dalam manasik haji dan umrah. Dan di antara dua bukit itulah disyariatkannya melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa. Lalu kemudian beliau mengatakan, wa Safa. Dan beliau memanggil masyarakat Quraisy di pagi hari tersebut agar kemudian mereka berkumpul. Maka berkumpullah orang-orang Quraisy di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas bukit Safa. Lalu kemudian mereka mengatakan, malak, ada apa dengan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ara'aytum law akhbartukum anna al-aduwa musaddiqukum aw mumassikum akuntum musaddiqin? Apa menurut kalian kalau seandainya aku mengabarkan kepada kalian bahwa musuh menyerang kalian di pagi hari atau di sore hari, apakah kalian akan membenarkan apa yang aku sampaikan kepada kalian? Dan sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menyebarkan dakwah, beliau dikenal di tengah-tengah masyarakat Quraisy sebagai seorang yang penuh amanah al-amin, dan sebagai seorang yang dikenal dengan kejujurannya. Mereka tidak pernah mengetahui sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdusta. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, gimana menurut kalian apabila aku mengabarkan pada kalian bahwa musuh menyerang kalian, apakah kalian akan membenarkan apa yang saya ucapkan? Qalu bala. Mereka mengatakan, iya, kami akan membenarkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yadi 'adzabin syadid. Sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian akan datangnya siksaan yang pedih bagi orang-orang yang membangkang. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan penyembahan kepada berhala-berhala. Maka mendengarkan itu, komentarlah Abu Lahab. Ia mengatakan, tabban laka alihada da'autana, tabban laka binasa kamu. Ia mengatakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah keponakannya juga. Apakah dengan tujuan ini engkau memanggil kami seluruhnya? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahab wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Inilah surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan khusus menjelaskan tentang perihal Abu Lahab yang mati dalam keadaan syahadat. Dan Abu Lahab ini adalah pamannya Rasulullah SAW, Abu Lahab bin Abdul Muttalib, saudara ayahnya Nabi SAW, namanya Abdul Uzza, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Namun dia diberi kunyah Abu Lahab, dikenal dengan nama Abu Lahab atau kunyah Abu Lahab. Para ulama menyebutkan disebabkan karena ketampanannya dan tampannya, dia seakan-akan ada cahaya yang keluar dari wajahnya. Seakan-akan ada cahaya yang keluar dari wajahnya sehingga disebut Abu Lahab, yani orang yang mengeluarkan cahaya dari wajahnya. Ini juga menjelaskan kepada kita ayyuhal ikhwah bahwa ketampanan, kecantikan, keindahan tidak akan berarti di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Setampan apapun dia, meskipun dia setampan Yusuf alaihi salam, tidak akan berarti di sisi Allah Jalla wa'ala tanpa taqwa, tanpa iman, sama sekali tidak akan berarti dan tidak akan meringankan siksaan jika Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksanya. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak memperhatikan bentuk tubuh kalian, tidak memperhatikan bagaimana bentuk wajah-wajah kalian, apakah kalian orang yang tampan atau tidak, cantikkah kamu atau tidak. Namun yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan adalah hati-hati kalian. Demikian pula amalan-amalan kalian. Nah. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Tabbat yada. Tabbat yada. Yada kedua tangan. Dan tabbat. At-tab artinya al-khasarah wal-halak. Rugi dan binasa. Rugi dan binasa. Itu makna tab. Tabbat yada. Binasa kedua tangan Abi Lahab. Kedua tangannya Abu Lahab. Dan disebutkan kedua tangan bukan yang dimaksud di sini hanya kedua tangannya Abu Lahab saja yang binasa, namun seluruhnya dia Abu Lahabnya. Di antara ungkapan Arab, ta'biru ba'du syai'an kullihi. Ya, terkadang bangsa Arab di antara ungkapan mereka mengungkapkan sebagian, ya, namun yang dimaksud adalah keseluruhan. Namun yang dimaksud adalah keseluruhan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa yabqa wajhu rabbik, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala al-baqa, maha kekal, dan disebutkannya wajah mewakili seluruh zat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masyhur dalam ungkapan bahasa Arab. Maka ini diungkapkan dengan penyebutan dua tangan. Tabbat yada Abi Lahab. Rabinasa. Kedua tangan Abu Lahab, maksudnya dua tangan dan yang lainnya. Yani Abu Lahabnya yang binasa. Wa tabba. Dan tabba. Diulangi kembali. Yani tabbat yada Abi Lahab wa tabba Abu Lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Dan celaka Abu Lahab. Binasa Abu Lahab. Nah, dan ini pengulangan yang dimaksud adalah ta'kid, penegasan bahwa Abu Lahab benar-benar dalam keadaan celaka dan binasa. Benar-benar dalam keadaan celaka dan binasa. Dan di sini juga menjelaskan kepada kita, ayuhal ikhwah, bahwa kekerabatan dan kedekatan Abu Lahab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menyelamatkan Abu Lahab dari siksaan. Tidak akan berarti hubungan kekerabatan itu, masyaallah rahimakumullah, tanpa takwa, tanpa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, meskipun dari keturunan yang tidak diketahui nasab keturunannya, tidak diketahui sebagai seorang yang berasal dari keturunan bangsawan, tidak diketahui sebagai seorang yang berasal dari keturunan darah biru dan yang semisalnya. Namun kalau dia bertakwa kepada Allah, maka dia menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Inna akramakum 'indallahi taqwa. Sebaliknya, meskipun dia berasal dari orang-orang dari kalangan bangsawan, bahkan dari keturunan Rasul, bahkan paman Rasul alaihi salatu wassalam, sekalipun tidak akan berarti di sisi Allah jika amalannya buruk, kafir, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam surah Al-Masjid. Siapa itu Abu Lahab? Paman Rasulullah. Sangat dekatnya. Bahkan lebih dari itu, ayyuhal ikhwah, kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan kafir. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menyelamatkan kedua orang tuanya. Hubungannya sangat dekat. Namun semuanya kembali kepada al-iman wal amal shalih. Iman dan amal shalih. Pelihara itu ya ikhwan. Istiqamah di atas kebenaran aziz merupakan kemuliaan. Maka hendaknya kita berusaha menjaga terus iman. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini pula, para ulama menjadikannya sebagai dalil dalam menetapkan takdir Allah Jalla wa'ala, bahwa keberadaan seorang itu mukmin, keadaan seorang itu kafir, mati dalam keadaan mukmin, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan fasik, itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini salah satu dalilnya. Kenapa? Ayat ini turun dalam keadaan Abu Lahab masih hidup. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Abu Lahab ini akan disiksa dalam api neraka. Dan dijelaskan pula bahwa istrinya pun ikut disiksa bersamanya dalam api neraka. Padahal keduanya masih hidup. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu Allah, Abu Lahab ini mati dalam keadaan kafir dan tidak akan masuk ke dalam Islam. Tidak akan menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan ayat ini penegasan bahwa Allah dalam ilmu Allah dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Dan disitulah keadaannya. Nah, tidak ada satupun yang keluar dari apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berkata al-mufassir hafizahullah taala pada ayat yang pertama, tabbat yada abi lahab wa tabba. Tabbat ay khasirat yada abi lahab. Merugi kedua tangan Abu Lahab. Yani Abu Lahab. Merugilah Abu Lahab. Binasalah Abu Lahab. Wasyaqiyah. Dan sengsara Abu Lahab. Bi'idaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ketika dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Waqad tahaffaqa khusranu Abi Lahabin. Dan telah benar, telah tetap kerugian yang dialami oleh Abu Lahab. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa tabbat yang pertama itu doa, tabba yang kedua itu khabar. Ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Tabbat yada ini doa. Berdoa untuk kejelekan Abu Lahab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kerugian dan membinasakannya. Ini maksudnya. Nah, lafaz yang kedua, tabba itu khabar. Pemberitaan bahwa benar-benar Abu Lahab sudah dalam keadaan merugi dan binasa. Kenapa ketawa itu? Hah? Baik, dalam keadaan merugi dan binasa. Nah, seperti misalnya perkataan Arab, ahlakahullahu wa qad sa'ala. Ya, seperti itu. Ahlakahullah itu doa. Semoga Allah membinasakan si fulan wa qad sa'ala. Sudah binasa. Sudah dalam keadaan binasa. Jadi ini doa kejelekan untuk Allah sekaligus pemberitaan bahwa memang dia sudah terkena doa itu. Sudah dalam keadaan demikian keadaannya. Rugi, binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Dan penyebutan Abu Lahab yang masyhur dengan ha yang di fathah. Tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab. Namun ada sebagian qiraah, qiraah Mujahid, itu haknya dibaca dengan sukun. Terus pada ayat yang pertama ini. Ya. Tabbat yada Abi Lahab. Am yang masyhur dan itu qiraah jumhur dibaca dengan bi beri harakat fathah. Lahab. Nah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Kata al-mufassir, ma aghna anhu maluhu wa waladuhu. Tidak bermanfaat baginya. Abu Lahab ini, maluhu, hartanya, tidak bermanfaat. Wa ma kasaba, wa waladuhu, dan anaknya. Wa ma kasaba, dan apa yang dia usahakan. Kata para ulama yang dimaksud wa ma kasaba, apa yang dia peroleh, apa yang dia usahakan. Kasaba di sini adalah anaknya. Ya. Tidak mampu memberi manfaat. Harta yang banyak, yang melimpah ruah, itu tidak akan mampu menyelamatkan seseorang dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Anak yang banyak juga tidak akan mampu menyelamatkan seorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyelamatkan apa? Qalbun sadid. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin sadid. Hari yang tidak bermanfaat harta, dan tidak bermanfaat pula anak, kecuali seorang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan qalbun salim, dengan tauhid, dengan iman, dengan amal saleh. Itulah yang bermanfaat. Adapun harta, jika tidak diinfakkan di jalan Allah, jika tidak diarahkan pada kebaikan, jika tidak dijadikan sebagai sedekah, maka tidak akan bermanfaat di sisi Allah jalla wa'ala. Demikian pula anak-anak, apabila tidak diarahkan kepada kebaikan, tidak dididik-didikan yang saleh, yang kemudian nantinya mereka akan mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, tidak akan bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa disebut wa ma kasaba? Yang dimaksud wa ma kasaba adalah anak. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ashabu Sunan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Athyabu ma ya'kulu ahadukum min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi." Yang paling utama salah seorang kalian dari apa yang dia makan, yang paling utama adalah dari hasil usahanya. Dan sesungguhnya anak itu bagian dari hasil usahanya. Anak seorang itu bagian dari hasil usahanya. falan yarudda anhu syai'an. Maka keduanya, harta demikian pula anak, tidak akan mampu menolak dari Abu Lahab sedikit pun min azabillah, dari siksa Allah Subhanahu wa taala, idza nazala bih, apabila siksa itu telah turun menimpa Abu Lahab. Sayasla naran dzata lahab, ai sayasla sayadkhulu, ia akan masuk nara jahannam, dalam neraka jahannam. Zata lahab, ay zata lahabil musta'in, yang neraka itu memiliki gejolak yang terus menyala, gejolak api yang tidak akan berhenti terus seperti itu. Jadi ini sifat yang sabitah, sifat yang tetap pada neraka. Nah, jadi tidak ada harapan bahwa apinya itu padam. Tidak seperti api dunia, ada masa menyalanya, ada masa matinya. Tapi kalau neraka jahannam, inilah sifatnya. Zata rahab, ya, terus bergejolak, terus menyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya. Wa imra'atuhu, istrinya. Siapa itu istrinya? Ummu Jamil. Bagus sekali kunyahnya. Ummu Jamil, Arwa bintu Harb bin Umayyah, ini saudara perempuannya Abu Sufyan. Saudara perempuannya Abu Sufyan, Abu Sufyan yang kemudian Allah beri hidayah pada akhirnya radhiyallahu anhu. Nah, Ummu Jamil ini adalah istri Abu Lahab. Subhanallah. Kedua-duanya hujat. Kedua-duanya mati dalam keadaan kafir. Ini rumah tangga yang buruk. La ilaha illallah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya, istrinya ini pembawa kayu bakar. Kata al-mufassir, huwa wa imra'atuhu allati kanat tahmilu syauka, dia bersama dengan istrinya yang dahulu suka membawa duri. Fataprahuhu fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam li adiyatih, lalu kemudian dia meletakkan di tempat lalu lalangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suka memasang ranjau, ya, suka masang apa saja yang memungkinkan bagi dia untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa permusuhan yang luar biasa. Nah, saking bencinya dia kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam karena beliau membawa kebenaran, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa dia dengan siksaan yang dahsyat dalam api neraka. Alhamdulillah, siksaannya fi jidiha, jid itu unuk lehernya, fi jidiha, di lehernya, di dalam siksaan dalam api neraka, hablun, di lehernya itu ada tali. Di lehernya ada tali. Hablun muhkamul fatli, ya, yang tali itu benar-benar terikat dengan sangat kuat. Ya, jadi disimpul dengan simpul yang kuat. Diletakkan di lehernya, yang gila, untuk disiksa. Tali itu dari apa? Min masad. Dari masad. Kata beliau, masad min lidin syadidin khasyim. Yaitu dari serat. Sabut. Ya. Nah, lihat kayak sabut kelapa itu. Nah, itu lis. Nah, tali yang terbuat dari lis. Yang jadi khasin, yang sangat kasar. Yang sangat kasar. Turfa'u bihi finar jahannam. Yang kemudian dia diangkat. Dijantung dalam neraka jahannam. Tumma turma ila as-saliha. Kemudian dilemparkan lagi ke bawah. La haula wala quwwata illa billah. Sebagian para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud masad di sini adalah hadidah, besi. Besi yang ditaruh di lehernya. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan fi jidiha hablum min masad, ay silsilatan min hadid. Dharuha sab'una dhira'an. Nah, yaitu rantai dari besi yang panjangnya sepanjang 70 hasta yang dimasukkan melalui mulutnya, lalu kemudian dikeluarkan lewat buburnya, terus diangkat, kemudian dibuang, angkat, dibuang, dan begitu terus oleh Allah Jalla. Sangat dahsyat sana. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya siksa neraka. Ini akibat, ayuhal ikhwah. Akibat kufuran dan akibat permusuhan yang sangat kepada ahli hak. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka hendaknya kita berlindung diri kepada Allah dari menentang kebenaran, dari mengingkari al-haq, dari memusuhi al-haq, dan semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk berjalan di atas as-siratul mustaqim. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pembahasan dari tafsir suratul Masad. Wallahu ta'ala alam bisawab. Afadharu hafizakumullah.